Allah, Allah Akbar. Siap. Jat, Jat. Kamu kemana lagi, Jat? Lihat dia. Masih bagus. Gasnya ini masih kencang. Yang saya rawat tiap hari kok. Ya udah, saya maklarin, maklarin ya. Iya. Dijual berapa ini? 9 juta bersih. Jat, Jat, Jat. Kamu udah toh jihadnya? Kok lesu sih, Jat? Jihadnya nyeleneh, Kang. Loh, nyeleneh piye toh? Gimana sih? Loh, jihad kan bagus kamu. Jaminannya pahala, sorga. Kok malah nyeleneh? Bagus apa toh, Kang, Kang? Mas, pokoknya rapi lah, Kang, jate. Loh, memangnya jihadnya itu jihad bagaimana? Jihad gimana sih? Kamu jihad nyari duit kan? Buat anak istri kamu? Sini, Pak Kandani. Maksud saya harus jihad itu lebong mul. Ya gak bener itu. Makanya. Terus apa lagi? Lebong hotel. Wah. Itu matiin orang dosa. Saya kan takut mati loh, Kang. Anak saya masih kecil-kecil. Iya, kalau gitu nggak benar. Kredit, Bu. Kredit, Bu. Bawa. Duh, untuk kamu nggak ini. Ya, kredit, Pak. Dah. Ih, si Abang. Gimana nih? Kayaknya udah jatuh tempo nih. Kredit, Pak. Mau. Besok aja ya. Besok ya, besok. Ganteng-ganteng jadi tukang kredit. Ya, ya gitulah, Bang. Nyari uang buat nafkah anak istri. Ya, biar gede-gede juga enggak apa-apalah ya. Iya. Yang penting halal. Kredit mobil ada enggak? Bisa, ntar saya usahain. Kamu jangan mikir mobil. Ini lihat nih, ini namanya jihad. Nyari makan untuk anak istri ya, Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang indah ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani Anda di Titian Kolbu. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan Majelis Taklim. Daerah mana, Bu, tinggalnya, Bu? Kota Bambu. Ya, Kota Bambu. Kota yang banyak bambu. Kota yang banyak bambunya. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan Al-Ustaz Uthman Umar Syihab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita tadi sudah melihat sedikit cuplikan. Iya. Ini banyak sekali tontonan, tapi kadang-kadang anak-anak kita kan susah untuk menyikapinya ya. Jadi ada tontonan tentang teroris, pengeboman. Di situ dia melihat dan akhirnya dia bertanya kepada orang tuanya. Abah mungkin atau abah atau bapak, ini sebenarnya yang dinamakan jihad ini seperti ini, atau mungkin jihad itu artinya seperti apa, sehingga akhirnya si bapak bengong, nggak ngerti mau jawab apa. Dia hanya bilang, oh pokoknya kalau teroris bukan jihad. Terus ditanya lagi sama anaknya, terus kalau yang jihad seperti apa? Ya jihad pokoknya yang benar-benar aja, gitu katanya. Jadi ini mungkin bapak pengetahuannya masih sangat minim. Mungkin di sini Ustadz bisa menjelaskan kepada kita jihad yang sesungguhnya, dan memang teroris itu dalam merupakan jihad. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu 13 tahun di kota Mekah. Rasulullah dengan sabar, begitu beratnya dakwah, begitu hak-hak kaum muslimin diperkosa oleh kufar Quraisy, sehingga Rasulullah diizinkan untuk hijrah. Ketika Rasulullah diizinkan untuk hijrah, dan Nabi pun menanti kapan Allah mengizinkan untuk berjihad. Itu pun baru tahun kedua setelah betul-betul para sahabat mengenal apa makna jihad itu, setelah timbulnya tauhid di hati mereka, sehingga mereka itu mengenal tujuan dari berperang itu untuk siapa, kepada siapa yang mereka berperang. setelah mereka teraniaya hampir 13 tahun, meninggalkan rumah mereka, bahkan anak mereka, istri mereka yang teraniaya, mereka pun meloroskan diri ke Madinah. Setelah tahun kedua baru Allah izinkan untuk berperang. Nah, peperangan itu dengan dalil bukan Islam yang memulai, bukan Islam yang menabuh genderang perang, tetapi Islam ingin mengambil haknya. Ketika Anda dicubit, Anda berhak untuk mencubit. Tapi kalau Anda diamkan, Anda akan dicubit terus. Betul. Kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, itulah pertama kali jihad fisabilillah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar pada jihad itu ialah membela hak kita, bukan kita merampas hak orang lain, bukan menganiaya orang lain. Tujuannya jelas, siapa musuhnya, apa alasannya. Nah, itulah baru Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah untuk menarik pedangnya. Jadi jihad itu jelas wajib setiap kaum muslimin, tetapi bukan berarti setiap kaum muslimin itu harus perang semuanya. Ya. Karena makna jihad itu sangat luas sekali. Ya, seru banget ya. Kita akan membahas lagi tentang jihad lebih dalam. Sementara ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita salah kaprah mengartikan tentang arti dari jihad. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Titian Kolbu. Titian Kolbu akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Insya Allah. Terima kasih masih bersama kami di Titian Kolbu, dan kita masih membahas tentang jihad fisabilillah bersama Ustadz kita Utsman Omar Syihab dan bersama dengan Majelis Taklim Al-Hikmah. Bu, mau jihad harus semangat dong. Majelis Taklim Al-Hikmah. Iya, kenceng bener ibu. Baik, Ali ingin menyoroti saat ini mungkin hukum di dalam berjihad seperti apa, terus yang gak boleh itu seperti apa, Bu? Iya, di dalam Islam jihad itu awal penggunaan kalimatnya ialah tidak lain adalah untuk seseorang membela haknya. Dari kata-kata jahada yujahidu mujahadah, artinya kesungguhan mereka untuk mengembalikan hak-hak mereka. Jadi seseorang di dalam Islam tidak boleh dia teraniaya. Dia tidak boleh, mohon maaf, kalau dicubit yang kanan kasih yang kiri, tidak boleh. Dalam Islam cubit, kalau dicubit kanan, cubit kanan lagi. Atau memaafkan dia. Ya Allah. Seperti itu. Nah, di dalam kalimat jihad itu artinya seseorang itu berperang untuk mengembalikan kehormatan dirinya, kehormatan agamanya, kehormatan harta bendanya, kehormatan nama baiknya, seperti itu. Nah, oleh karena itu hukum jihad itu wajib. Ya. Hukum jihad itu wajib. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa lam yaghiz wa lam yahdus bihi nafsuhu mata ala syu'bati minan nifaq." Orang yang meninggal dunia dan dia tidak berjihad di jalan Allah, maksudnya tidak ada hatinya untuk berjihad, tidak ada hatinya untuk membela haknya, untuk berjalan di jalan Allah, menaikkan kalimat Allah, maka matinya munafik. Ya Allah. Jadi kalau seorang Islam itu hidupnya hanya empat, makan, minum, tidur, syahwat, maka dia sama dengan embe. Ya, benar. Ya kan? Nah, hewan. Oleh karena itu Islam itu punya kemuliaan. Nah, kemuliaan itu adalah membela agamanya, li'la kalimatil hiyal ulia, untuk membela agama Allah. Oleh karena itu, kapan diwajibkan jihad? Diwajibkan jihad itu apabila kita ini teraniaya. Kita ini teraniaya dan dengan persyaratan yang sangat luas sekali. kewajiban orang di kulit muslim itu ada syarat-syaratnya seperti itu. Dan juga sasarannya juga siapa? Bukan sasarannya orang yang tidak berdosa. Betul. Bukan sasarannya orang-orang yang tidak menau. Iya, betul. Bukan sasarannya orang-orang yang belum balik. Betul. Ya kan, apalagi terkena kaum muslimin sendiri. Ya, itu kan jauh dari apa yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya. Baik, kita udah dapat pakem-pakemnya ya, wajib untuk berjihad dan harus jelas kepada siapa target kita untuk berjihad. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz nih. Mengapa saat ini jihad diidentik dengan teroris? Identik dengan terorisme gitu, iya, Pak Ustadz. Iya. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pagi-pagi aja semangat luar biasa. Baik. Saya sampai enggak bisa ngomong. Nah, jadi teroris dengan jihad sangat berlainan. Berlainan. Sangat berlainan. Teroris itu bukan dari Islam. Ya kan, kalau jihad itu jelas sasarannya tahu kepada siapa kita berperang, apa tujuan peperangan itu. Kalau teroris itu kan tidak sama sekali. Tidak ngerti kemana target. Ya kan, kemana tujuan mereka? Dalam arti kata mohon maaf, mereka itu umumnya adalah seluruh yang diteror itu maaf-maaf saja, bukan sasaran sebetulnya. Betul. Tapi Islam itu jelas. Jihadul Islam itu digarisbawahi oleh Allah dengan kitab sucinya, dengan sunnah-sunnah rasulnya. Kapan kau harus berjihad, apa berjihad, dan jihad itu sangat luas sekali. Jadi jangan dikatakan mohon maaf. Ini juga kadang-kadang setiap sesuatu yang dilakukan kaum muslimin itu dikatakan jihad. Iya. Ya kan, belum tentu. Ada juga non-muslim yang melakukan peledakan tapi tidak dikatakan seperti itu. Marilah kita memberikan keseimbangan sekarang itu. Nah, permasalahannya mohon maaf, saya ingin menggarisbawahi bagi saya semuanya dan penonton. Mengapa sih terjadinya teror itu? Kan begitu. Betul, ya kan? Betul. Jangan kita kalau sudah teror kita tuduh mengapa terjadi. Ini adalah letaknya tidak keadilan. Ya kan? Terjadilah sesuatu karena tidak keadilan. Betul, betul. Ya kan begitu. Ketika terjadi keadilan, muslimin tidak akan ingin menumpahkan darah karena kaum muslimin lambang Islamnya, lambang agamanya bismillahirrahmanirrahim rahmatan lil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang salat di malam hari kemudian dia menangis di malam hari, dia memaki tetangganya saja, Nabi mengatakan kabarkan dia bahwa dia ahli neraka. Ya Allah, tetangga. Iya kan? Bagaimana bunuh orang? Kita saja salam kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi, kita memberikan salam terhadap orang lain. Iya betul. Ya kan, inna salatan ha'anil fahsyai wal munkar. Nah, ini jelas di dalam Islam itu. Ya kan, bahwa salat kita saja mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana seorang muslim itu dia menghalalkan darah orang yang tidak berdosa. Itu tidak bisa dikatakan itu adalah suatu jihad. Kan seperti itu. Nah, jadi teror itu lain, kemudian jihad itu lain, seperti itu. Ya. Itu yang melakukan teroris yang jelas bukan muslim, Bu ya. Kalau misalnya dia benar-benar melakukan apa, orang muslim enggak akan seperti itu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Khadijah. Mau bertanya pada Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya pernah dengar dalam jihad tentang ijtihad atau mujahadah. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Mujahadah itu dari kata-kata jahada yujahidu mujahadatan, artinya kesungguhan. Seorang yang berjihad itu seorang yang sungguh-sungguh, seorang yang disiplin betul-betul di dalam bidangnya. Jadi banyak sekali saya katakan, kata jihad itu awalnya digunakan untuk peperangan, jihad. Nggak ada orang mau perang tidur-tiduran, Bu. Nggak ada. Pasti dengan kesungguhan, kan seperti itu. Iya, mujahadah. Nah, oleh karena itu, makna jihad itu sangat luas. Bukan saja kita memerangi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi berbagai bidang jihad itu bisa dikatakan, kata-kata mujahadah itu bisa digunakan di situ. Ya kan, seseorang istri betul-betul mengurus suaminya dengan rela, dengan ikhlas, enggak ngerong-ngerong suaminya, enggak megelin suaminya, dia menjaga perasaan keluarga, menjaga kehormatan, itu mujahadah. Ya kan, itu adalah mujahadah. Nah, jadi di dalam peperangan itu orang yang jihad itu sifatnya mujahadah, betul-betul hebat gitu. Betul-betul sungguh-sungguh. Ya. Baik, cukup jelas ya, Bu ya. Baik, semakin panas situasi ya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di pemikiran kita. Dan pemirsa di rumah, sabar dulu, kita akan lanjutkan lagi tentang jihad fisabilillah setelah pesan-pesan berikut ini. Insya Allah. Terima kasih masih bersama kami di Titian Kolbu, masih bersama Ustaz kita Ustaz Osman Omar Syihab dan bersama dengan Majelis Taklim Al-Hikmah. Baik, kita masih membahas tentang jihad fisabilillah. Kita lupakan tentang jihad dan teroris ya Bu ya. Sudah jelas, teroris adalah bukan berjihad. Baik, sekarang kita lupakan tentang itu, kita lari kepada kegiatan sehari-hari. Kalau seorang guru atau mungkin profesi seorang guru, ustaz mungkin ya, apakah itu merupakan salah satu persepsi dari jihad? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumah mencari nafkah dengan halal dan thayyiban, fa huwa fi sabilillah. Ya Allah. Dia fi sabilillah. Kalau mencari nafkah saja fi sabilillah, apalagi seseorang itu menjaga kehormatan rumah tangganya, apalagi seseorang itu memiliki disiplin ilmu, ya kan? Kalau seandainya seseorang saja yang keluar dari rumahnya itu fisabilillah, bahkan ada sebuah hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya, man ghada yuridil ilin fatahallahu baban ilal jannah, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah bukakan seluruh pintu-pintu surga. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan kita termasuk semua ya Bu ya. Subhanallah. Nah, jadi orang yang berjihad itu adalah orang yang memiliki satu tujuan, yaitu mencari ridha-Nya Allah. Karena jihad mafatihul jannah, karena jihad itu adalah kunci-kunci dari pintunya surga. Nah, orang yang betul-betul berjihad, misalnya mencari nafkah itu berjihad. Seorang wanita pun, ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau laki-laki itu bisa pergi jihad perang, dapat pahala. Benar. Sedangkan kami ini, Nabi mengatakan dengan senyum, jihadul mar'ati fi hajjiha, jihadnya seorang wanita di dalam haji. Nah, begitu juga jihadnya seorang wanita mendidik anaknya. Nah, seperti itu. Dia mendidik anaknya itu jihad. Jangan sampai ibunya setiap malam Jumat, la ilaha illallah, terus anaknya, anaknya begini. Gode-gode kan lagi. Nah, seperti itu. Ibunya luar biasa, rapinya, anaknya kekurangan bahan. Ya, gerowak di sini, gerowak di belakang, ya kan? Nah, itu mujahadah. Ibunya bangun malam, anaknya enggak sholat subuh. Nah, nah bagaimana? Jadi, jalan jihad itu luas sekali gitu. Kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya mujahadah. Maka itu ada namanya salat tahajud. Artinya adanya kesungguhan ketika kita jam 3, jam 4 itu setengah mati bangunnya, betul, Bu. Betul, betul, betul. Ya kan? Terbiasa. Kita kalah sama maling. Maling udah di malam udah bangun, subhanallah. Nah, kita itu sulit berat kecuali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kembali lagi, jadi makna jihad itu sangat luas, salah satunya tadi orang yang di laboratorium, di lab bakteri itu sehari-hari ngurusin kutu terus. Iya. Pahalanya besar, itu pun jihad. Iya, iya, iya. Mujahadah sungguh-sungguh. Kalau dia enggak meneliti betul-betul, enggak dapat vaksin. Betul, obat seperti itu. Ya kan, tukang cukur juga tuh mujahadah, salah-salah bolak kepala orang. Ya, mujahadah itu. Ibu juga masak, ya. Ada garamnya, ya. Itu disiplin. Iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi luas. Luas, sekali. Ya. Baik. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan dari ibu-ibu. Siapa yang mau? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah benar jihad merupakan amalan utama setelah sholat? Sekian, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan paling utamanya ibadah adalah setelah salat adalah jihad fisabilillah. Mengapa? Salat itu tampaknya tanpa jihad tidak mungkin. Karena salat itu adalah kita mencari ridha-Nya Allah. Sedangkan kalau hak kita, agama kita dianiaya, kita sholat saja, berarti itu enggak ada kehormatan dalam agama seperti itu. Nah, oleh karena itu Rasul mengatakan antara jihad dengan sholat tidak bisa dipisahkan. Seluruh amalan-amalan kehidupan ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Rasul mengatakan yang paling utama itu adalah jihadun nafas, memerangi diri sendiri. Aduh, itu yang berat banget itu. Itu yang paling berat dalam kehidupan diri kita, ya kan? Nah, apa contohnya sehingga Rasul mengatakan sholat setelah sholat adalah jihad? Karena apa? Anda sholat tanpa mujahadah tidak mungkin. Bangun malam, berwudu dingin-dingin, ke masjid, itu kan perlu mujahadah, perlu kesabaran, kesungguhan seperti itu. Nah, tanpa mujahadah, tanpa didasari dengan landasan kepada keridhaan, mencari di wajhillah, itu akan sirna semuanya. Iya, puas ya Bu ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu. Oh iya Ibu, silahkan. Oh, yang paling kencang nih Ibu dari tadi nih ya. Iya, baik, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Farah. Saya ingin menanyakan sama Pak Ustadz, mohon penjelasan tentang jihad pada diri sendiri. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang baru pulang dari peperangan yang sangat bajunya penuh dengan luka-luka. Tangannya luka-luka, bajunya berdarah, begitu letihnya. Nabi mengatakan, kalian baru saja pulang dari satu peperangan yang kecil. Ya Allah. Dan kalian akan memasuki peperangan yang terbesar. Ya Rasulullah, adakah satu peperangan 300 lawan 30 ribu? Kata Rasulullah, ada peperangan yang lebih besar. Jihadun nafas, berjihad terhadap diri sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mujahid itu yang dinamakan hero itu man jahada nafsahu fi ibtigha' mardhatillah. Seorang dikatakan pahlawan hero itu ketika dia bisa mengendalikan dirinya dalam berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jihadun nafas itu berat, Bu. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Coba di saat maghrib, ya kan, keinginan kita neruskan sinetron, kan? Betul, begitu. Benar, tapi betul. Ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada tidak mujahadah diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalul jihad man jahada nafsahu allati baina jambih paling utamanya jihad, kata Rasulullah. Siapa yang dapat mengendalikan dirinya dari kehendak dan hawa nafsunya sendiri. Itu yang paling sulit. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, barang siapa yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka siaplah dia akan menjadi budak dari dirinya. Na'udzubillah min zalik. Iya, itu hidup kita. Maka hidup ini apa? Hidup ini berjihad dengan sesuai dengan yang digariskan jihad Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata ialah apa? Hidup ini berkehendak dengan kehendak Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, hambaku, jika kau berkehendak dan aku berkehendak, jika kau sesuaikan dengan kehendakku, akan kuberikan apa yang kau kehendak. Subhanallah. Tapi jika engkau berkehendak, aku berkehendak, dan bertentangan kehendakmu dengan kehendakku, engkau tidak akan mendapatkan apa yang kau kehendaki, karena keputusan kehendak dalam izin kehendakku. Jelas ya Bu. Nah jadi kembali lagi, yang paling sulit ini dalam hidup bukan bawa senjata Bu, bukan ke medan perang, tapi bagaimana diri kita ini memerangi hawa nafsu. Aduh itu paling berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu, mengingatkan kita berbagai macam. Ghayatul mujahada an yujahid mar'u nafsahu. Tujuan daripada mujahadah itu, perang itu, seseorang memerangi dirinya. Ya Allah. Baik, subhanallah ya. Kita semakin mengerti arti dari jihad yang sesungguhnya. Dan baik pemirsa, jangan kemana-mana, Titan Kolbu akan kembali lagi untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Insya Allah. Terima kasih masih bersama kami di Titian Kolbu, dan kita masih bersama dengan Al-Ustaz Uthman Umar Syihab dan bersama dengan Majelis Taklim Al-Hikmah. Subhanallah, masih semangat aja nih Ustaz. Oh, ya. Luar biasa, baik, senang sekali. Dan umurnya baru 17 tahun. Baik, kita masih membahas tentang jihad fisabilillah. Dan kembali lagi Ali kasih kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Siapa dulu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunung. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apa benar jihad kepada setan? Mohon penjelasan. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal jangan jihad sama setan ya. Mungkin maksudnya bagaimana caranya kita perang sama setan ya, jihad sama setan ya. Ada di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Ara'aita alladhi manittakhadha ilahahu hawa. Ya Rasul, apakah engkau tidak melihat manusia yang menjadikan kehendaknya, hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi ada dalam kehidupan kita ini manusia-manusia yang menjadikan kehendaknya sebagai tujuan hidupnya, kehendaknya sebagai pedoman hidupnya, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu mengikuti kehendaknya, maka dia akan siap akan menjadi murid syaitan yang teladan. Ya kan, karena al-hawa itu selalu innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh hawa nafsu kita ini condong untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, sesuatu yang tidak baik, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, itu yang dinamakan syaitan. Maka itu kita berlindung, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baik jin atau manusia yang bertentangan dengan Allah, itulah syaitan. Nah, oleh karena itu, orang yang berjihad melawan syaitan, melawan hawa nafsu. Karena syaitan itu selalu mengajak kita anil fahsya wal munkar, sedangkan kita harus tanha anil fahsya wal munkar. Kalau dia kebalikannya, syaitan dia selalu mengajak kita untuk berbuat keji dan mungkar. Sedangkan Allah menganjurkan kita untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Ketika kita masuk ke arena itu, berarti kita bersama dengan syaitan. Nah, bagaimana untuk kita melawan itu hawa nafsu? Betul. Bagaimana kita harus membentengi diri kita untuk tidak terjebak ke sana? Itulah gunanya adanya puasa. Puasa itu adalah latihan. Nabi mengatakan as-shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng yang hebat, luar biasa. Ya kan, puasa itu bisa kita kendalikan. 30 hari dilatih diri kita untuk mengendalikan diri ini. Ya kan? Tapi begitu habis lebaran, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya kan? Waktu puasa, lidahnya bagus karena tidak ngikuti hawa nafsunya. Maunya marah-marah. Tapi begitu beduk, langsung keluar semua. Nah, oleh karena itu, kembali. Jadi Islam ini mengajarkan yang paling sulit itu bukan mengangkat senjata. Betul, tetapi betul, yang paling sulit itu bagaimana cara hidup kita mengendalikan diri kita. Itu yang sulit. Ya Allah. Bagaimana mengendalikan diri kita di hadapan istri, di hadapan suami. Bagaimana mengendalikan diri kita di hadapan masyarakat. Ya kan, di hadapan tetangga, di hadapan mertua dan lain-lainnya. Itu jihad al-mujahad al-nafsi sebetulnya. Ya. Baik Ustaz. Kita sering mendengar amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus memerangi yang jelek-jelek ya. Dan ini kadang-kadang kita salah sekali persepsi. Terus tiba-tiba akhirnya kita lari ke hal-hal yang sebenarnya mungkin bukan jihad. Mungkin hanya untuk kepentingan pribadi. Bagaimana kita bisa membedakan, wah ini memang jihad untuk umat. Atau memang ini jihad untuk kepentingan pribadi. Kadang-kadang kita salah kerapra dan akhirnya kita salah persepsi akan hal itu. Jelas semuanya. Kita dalam sholat itu sudah selalu kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tujuan hidup. Ya Allah, hidupku, matiku, apa yang kau berikan kepadaku darimu untukmu kembali kepadamu ya Allah. Aku ini bukan siapa-siapa. Hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Maka itu Al-Imam Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhuma mengatakan, kalau mau nikmat hidup ini, jangan terlalu banyak keinginan. Jangan terlalu banyak angan-angan. Maka merdekalah kalian. Itu adalah latihan pertama untuk kita memerangi diri kita. Kalau ibu menginginkan sesuatu terlalu banyak, jadi repot. Kerudungan dari kuning beli lagi, kuning muda, kuning tua, kuning itu baru kuning aja itu, Bu. Ya kan, merah, merah muda, merah tua, dan merah jingga, terus itu baru merah. Merah aja udah 100 warna, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, mungkin kembali lagi Ustadz kasih nasihat buat kita-kita semua dan buat pegangan kita ya. Semoga kita tidak salah kaprah di dalam berjihad, bisa buat pegangan kita sehingga, oh ini jihad, oh ini bukan. Iya, baik. Segala sesuatu yang kita inginkan keridhaan Allah Rasulnya dan memberikan manfaat yang besar terhadap kaum muslimin, bukan manfaat diri sendiri, itulah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menitipkan pesan kepada kita, khairukum anfa'un nas, sebaik-baik kalian adalah memberikan yang terbanyak manfaat bagi orang banyak. Apakah dengan kita menteror memberikan manfaat terhadap orang? Ya kan, mematikan ratusan juta manusia. Investor tidak datang. Betul. Kemudian jadi sepi semuanya. Betul. Dan agama kita tercemar. Betul. Nah, itu bukan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah adalah rahmatan lil alamin, yang mengangkat harkat martabat manusia. Itu adalah jihad fisabilillah. Ya Allah. Baik. Terima kasih. Ya. Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibuku semua ya, sudah hadir di sini. Terima kasih juga pemirsa di rumah sudah satu jam bersama kami. Kembali lagi Ali mengingatkan, pastikan Anda terus saksikan Titi Alun Kolbu dari Senin sampai dengan Jumat jam 3.30 hanya di TV One. Sukses itu penting, tapi hidup bahagia jauh lebih sukses. Saya Ali Zana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. buat saya telan aja.